Ya. Yuk, kita ke negeri jiran yuk. Yuk. Hai yuk. Para hode. Gas ah. Aman. Berjumpa namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Oh, oh, ah, oh. Isabella. Isabella. Masih bersama tiga pemuda berbahaya featuring Delisa Helena. Delisa Helena, emane. Hah, non? Delisa Helena featuring tiga pemuda berbahaya. Oh iya benar. Delisa Helena featuring tiga pemuda berbahaya. Iya dong. Isa. Someone.